Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bait berikutnya dari risalah Al-Qawaidil Fiqhiyah lil 'Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah bait yang ke-43. Bait yang ke-43 ini menjelaskan tentang apa yang masyhur indal fuqaha, ucapan mereka, al-mashghul la yushaghal, al-mashghul la yushaghal. Sesuatu yang masyghul, yang dipakai, sedang digunakan atau sedang tersibuk, demikian, la yushaghal, tidak bisa dipakai untuk sesuatu yang lain. Ini makna terjemahan kurang lebih demikian. Al-mashghul, sesuatu yang sibuk, la yusaghal, jangan disibukkan lagi. Sesuatu yang terpakai, jangan dipakai. Sesuatu yang sedang dipakai, ya, tidak dipakai untuk sesuatu yang lain. Qala al-mu'allif, berkata Syekh Abdurrahman, wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhul marhunu wal musabbalu. Dalam bait ini beliau menyebutkan kaidah dan menyebutkan misal atau contohnya. Kata beliau, wa kullu mashghulin, segala sesuatu yang mashghul, yang sudah dipakai, sudah terikat dengan akad tertentu misalnya, fala yushaghalu, maka tidak bisa digunakan untuk yang lain. Misaluhu, contohnya adalah almarhun, sesuatu yang sudah digadaikan atau sedang digadaikan. Wal musabbalu, wal musabbalu ay al mauquf, sesuatu yang sudah diwakafkan. Naam. Contohnya sesuatu yang sedang digadaikan, ya, atau sesuatu yang sudah diwakafkan. Beliau mengatakan dalam syarah, hadza makna qaulil fuqaha al-mashghul la yushaghal. Bait ini menjelaskan makna ucapan fuqaha al-mashghul la yushaghal. Wadzalika, maksudnya atau penjelasannya, anna syai', sesuatu, idza ushtughila bi syai', sesuatu jika sudah digunakan untuk sesuatu, ya, lam yushaghal bi ghairihi, tidak bisa digunakan, ya, untuk sesuatu yang lain. Hatta yafrugha min hadzal mashghul bihi, sampai, ya, selesai. Min hadzal mashghul bihi, sampai selesai dari, ya, penggunaan yang pertama. Sampai tertunaikan hak yang pertama. Naam. Bil misal yattadih al-maqam, al-maqal. Dengan misal akan menjadi jelas, ikhwan, makna dari ucapan fuqaha. Wadhalika karrahni, contohnya rahan, ya, sesuatu yang digadaikan, ya. Seorang menggadaikan barang, mobil atau yang lain, ya, menggadaikan emasnya, menggadaikan pakaiannya, ya, ya. Ketika itu, ketika sedang digadaikan, la yuba, ya, dia sedang masyghul, sedang digunakan, barang ini sedang digunakan untuk jaminan. Maka ketika barang itu sedang digunakan sebagai jaminan, ya fungsinya tetap menjadi jaminan sampai selesai. Sehingga ketika itulah yuba, tidak boleh diperjualbelikan. Wala yuhab, tidak boleh pula diberikan. Wala yurhan, tidak boleh pula digadekan kepada yang lain. Hatta yanfakkar rohnu, sampai lepas. Yanfak, terbebas dia dari ya ar-rahn, dari gadai. Au ya'dan ar-rahin, atau dengan izin ar-rahin, dengan izin ar-rahin. Naam. Wabillahi taufiq. Dengan izin orang yang menggadaikan. Naam. Kalau tidak demikian, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, akan terbengkalaikan hak manusia satu dengan yang lain. Naam. Saya hutang kepada antum, mas saya hutang berapa? 20 juta untuk usaha. Wah, ini 20 juta ini saya juga perlu, kurang lebih setahun lagi, setahun ke depan saya perlu uang ini, karena saya sudah merencanakan untuk ya menikah atau untuk usaha juga dan seterusnya. Taib, ya sudah, saya pinjami antum 20 juta, temponya 1 tahun. Cuman saya khawatir kalau jatuh tempo antum enggak bisa bayar. Antum punya sesuatu yang digadaikan atau tidak? Taib, saya punya sesuatu yang digadaikan. Saya punya mobil. Nah, saya punya mobil, ya. Nah, ini BPKB-nya, kalau antum tidak percaya, saya titipkan ke antum. Ya. Merhun. Ya. Tetap dia yang make, yang punya mobil yang make. Ya. Apa fungsi dari rohen? Fungsinya adalah untuk menjaga roksul mal. Sehingga nanti ketika di deadline-nya, di saat habis masa tempo, ya, ternyata tidak bisa membayar hutang, di situ bermanfaat. Ya. Kalau bisa membayar hutang, alhamdulillah, ini uang 20 juta lunas, ya, had BPKB-nya selesai. Ya. Naam. Tetapi ketika pas hari H ternyata tidak bisa membayar karena itu sudah dijadikan sebagai gadai, ya, merupakan hak bagi orang yang memberikan hutang untuk menjual ini mobil. Tapi kita jual mobilnya, berapa harganya? 30 juta. Dapat uang 30 juta, saya mengambil 20 juta karena itu piutang saya. Ini uang 10 juta, uang kamu. Naam. Asyahid ikhwah, mobil ini sekarang dalam keadaan marhun. Ketika dia dalam keadaan marhun, ya sudah, dia sekarang sedang masyghul. Karena dia sedang masyghul, la yusyaghal. La yusyaghal. Ya. Naam. Tidak boleh bagi orang yang menjadikan dia apa namanya, dia sedang digadaikan malah dijual misalnya. Dijual atau digadaikan lagi atau ila akhirih. Belum selesai ini urusan mobil ini marhun. Naam, ini makna contoh yang disebutkan oleh muallif, ya. Wadzalika karrahni la yuba', tidak boleh dijual, wala yuhab, tidak boleh dia apa namanya dihibahkan dan seterusnya sampai selesai. Naam. Atau dengan izin rahin. Dengan izin rahin. Kalau sama-sama ridho sudahlah, naam. Enggak usah ada apa namanya? Naam. Saya lepaskan apa namanya gadai ini, nah, fadol antum manfaatkan, nah, antum jual sekarang tidak masalah, ya. Nanti pas jatuh tempo tawakal Allah, nah, ya. Mudah-mudahan antum ada, ya. Ala kulli hal, ya, selama dia marhun tidak boleh di la yuhab wa la yuba dan seterusnya. Wa kadzalikal mauquf, demikian pula al musabbal. Al musabbal yakni al mauquf, sesuatu yang sudah diwakafkan. Diwakafkan artinya, ya, diserahkan untuk Allah Jalla wa'ala, ya, sudah menjadi milik Allah lillah. Nah, ini tanah saya wakafkan untuk masjid, ini wakaf saya gunakan untuk sedekah. Nah, hasilnya untuk kepentingan masjid, hasilnya untuk kepentingan ma'had, hasilnya untuk fuqara wal masyakin, misal. Ya, dia sudah menjadi barang yang diwakafkan mauquf. Maka ketika itu la yuba', tidak boleh untuk dijual. Wala yuhab, tidak boleh untuk di ya, hibahkan. Wala yurhan, tidak boleh untuk digadaikan. Lin syighalihi bil waqfi, karena dia sekarang sedang sibuk, sedang digunakan sebagai wakaf, dan berarti seterusnya, ikhwan. Karena kalau wakaf ya, ya sudah terus. Illa, kecuali dalam keadaan masail-masail tertentu, ini ada pembahasan, ikhwan. Terkadang ya sesuatu yang diwakafkan bisa dijual ya, karena maslahat. Misalnya ada seorang mewakafkan tanah ya, tanah hutan di sana di atas gunung. Ini wakaf untuk ma'had, tolong dijadikan masjid. Wah, kita bingung. Ini kalau dibiarkan tidak ada manfaatnya. Misalnya dijual tanah itu, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, ya, dibelikan ke tempat yang lebih bermanfaat di tengah ma'had misalnya, dan di tempat itu dibangun masjid. Ini tidak masalah, ikhwan. La ba'sa bih. Nah, memindah alihkan. Ini ada pembahasan tersendiri, tentunya dalam pembahasan wakaf, dan bisa dilihat pada kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam. Namun pada asalnya sesuatu yang diwakafkan ya tidak boleh dijual. Sudah tidak boleh dijual. La yuba, tidak dijual. Wala yuhab, tidak dihibahkan. Wala yurhan, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Gadai. Nah. Wa kadzalika, demikian pula contoh yang lain, al ajir al khas. Wa huwa man ustujira zamanan ka yaumin wa sa'atin wa nahwihi limalin la yushaghal fi hadhihi al muddah li ghairi man istajarahu li anna zamanahu mustahiqqun lil mu'ajjir mashghulun bihi. Demikian pula al ajir al khas ya, al ajir al khas, buruh ya, ajir maknanya banyak, nama disewa tenaganya misalnya, buruh al khas khusus. Wa huwa man ustujira zamanan, yaitu seorang yang disewa zaman tertentu. Kayaumin wa sa'ah, seperti satu hari, satu jam, atau yang semisalnya li amalin. Taib, antum saya sewa tenaganya ya, antum tukang, tolong satu hari ini antum kerja di rumah saya ya. Ini banyak yang perlu diperbaiki, jendela-jendela ya, kusen macam-macam, ada yang lepas ini itu, tolong kerjakan ya. Satu hari. Satu hari ma'ruf kesepakatan jam 8 ya sampai jam 4 misalnya, sampai asr. Ya. Ya, selama waktu itu ya, dia masghul. Dia sudah menjadi al-ajir al-khass. Sudah disewa waktunya dia itu. La yushaghal fi hadhil muddah, maka selama masa itu ya tidak boleh digunakan, tidak boleh disibukkan, li ghairi, untuk selain man istajarhu. Nah, lagi kerja, kemudian datang tetangga orang ini, tetangga orang yang nyewa, wah beneran ini, wah, nah, saya juga ada masalah ini, nah, keran saya apa namanya rusak, nah, tolong anu ke rumah sebentar, nah, ya, tanpa sepengetahuan ya al-mustajir. Ya. Taib, ini tidak boleh. Tidak boleh membuat akad baru. Nah, karena ini sudah disewa waktu tertentu. Naam, berarti mengambil hak. Mengambil hak orang yang menyewa lagi, mengambil hak saudaranya. Ajir ini yang kemudian menyetujui akad ini, dia juga telah mengurangi hak saudaranya. Wa hadza dzulmun. Dan ini bentuk kezaliman dan tidak diperbolehkan. Ini contoh yang lain ya. Al-mashghul la yushaghal, al-ajir al-khass wa huwa man ustujira zamanan ka yawmin wa sa'ah ila akhirih. Naam, li'anna zamanahu mustahiqqun lil mu'ajjir mashghulun bihi. Namun ada kondisi di mana ya boleh kita memanfaatkan orang ini, ya. Baik. Atau seorang bisa menerima akad yang lain selama tidak menafikan akad yang pertama. Selama tidak menafikan akad yang apa? Yang pertama. Naam. Taib. Tidak menafikan akad yang pertama. Misal ikhwan, misal. Contoh sederhana ya. Seorang disewa tadi ya, atau seorang disewa menjadi satpam misalnya. Satpam. Naam. Dia bekerja menjaga keamanan sebuah kantor misalnya dari jam 6 sampai jam 12. Misal 6 pagi sampai jam 12 apa? Siang. Naam. Kemudian ada ya saudaranya datang. Tolong Mas, saya titip ini dompet isinya surat-surat ya. Antum masukkan di saku ya. Nanti saya bayar kamu ya. Saya bayar. Saya titip ini 3 jam saya bayar ya. Baik. Naam. Artinya kan dia bekerja dengan orang lain di waktu itu, ya atau tidak ikhwan? Tetapi di sini la yunafi al-aqd al-awwal. Tidak menafikan akad yang pertama. Yani tidak mengurangi hak orang yang pertama. Dia bekerja tetap sebagai satpam menjaga ya di waktu yang telah disepakati dari jam 6 sampai jam berapa? Sampai jam 12. Ya, bersama dengan itu dia ya menerima apa namanya titipan orang saudaranya ya. Taib, apalagi saudaranya atau mungkin siapa kerabatnya, dia hanya menyimpan di sakunya ya, dia menerima bayaran ya, dengan apa namanya pekerjaan itu. Nah, tidak mengurangi hak saudaranya ya, tidak mengganggu pekerjaannya ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala, li'anna al-aqd as-sani la yunafi al-aqd al-awwal. La yunafi ala aqd al awal wallahu alam. Taib. Wad-dar al mu'ajjarah la tu'ajjar hatta tafrughal muddah. Rumah yang sedang disewakan tidak boleh disewakan lagi. Ya. Naam. Sedang disewakan ya. Taib. Disewakan lagi ya. Nah. Bal kullu mashghulin bihaq la yushaghal bi akhar. Kaidahnya sesuatu yang sedang digunakan dengan hak, dengan akad yang benar, la yushaghal bi akhar, tidak boleh digunakan ya untuk akad yang lain, hatta yafrughal haq anhu, sampai betul-betul ya tertunaikan hak yang pertama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, Allahu a'lam, ya, barangkali ada yang serupa dengan ini. Nah, ada yang serupa dengan ini barangkali. Nah, mungkin bisa di dilihat keterangan. Ya. Seperti larangan kita naam menjual atau membeli sesuatu yang sedang dalam apa namanya? Dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhih. Naam. Wa la yakhthub ba'dukum ala khidbati akhih. Nah. Kita punya saudara sedang mengkhidbah seorang wanita. Nah. Ya. Sedang dikhidbah. Masuk proses, ya. Naam. Ada mashghulah. Nah. Dia sedang diproses. Nah. Ada kecondongan ini, biarkan sampai selesai. Hatta yafruh. Nah, dilarang kita untuk masuk. Nah, dilarang kita untuk masuk. Walaupun seandainya kita masuk sampai kemudian jadi, ya, akadnya juga sah. Nah, cuman di sini ada sisi hikmah syariat melarang agar tidak terjadi apa namanya baghdha wa syahna. Ya. Perselisihan di antara seorang muslim dengan muslim yang lain, sudah selesaikan dulu. Kalau sudah ditolak salah satunya atau salah satunya menolak, atau mungkin tidak ada kecondongan, ya sudah, nah, bisa masuk di situ. Demikian pula ketika ada seorang sedang, ya, ada kecondongan membeli sesuatu, ya, ada seorang datang, ya, ke sebuah toko, ya, ada saudara atau seorang muslim menawarkan apa namanya barangnya, ini saya punya barang bagus, piring satu lusin ini harga 50 ribu, nah, sudah mulai ada perbincangan, cocok dan seterusnya, ya, hampir jadi kita masuk ke situ. 50 ribu mahal, beli saja punya saya 40 ribu namanya. Direbut ini apa namanya, ya, calon pembeli. Ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, biarkan sampai selesai. Nah, biarkan sampai selesai. Nah, ya. Naam. Mirip dengan ini. Nah, ya. Dia dalam keadaan mashghul, biarkan sampai selesai. Nah, naam. La yabi' ba'dukum ala bay' akhi. Naam. Dan di antara faedah dari kaidah ini, ya, adalah tersampaikannya hak, ya, terjaganya hak seorang muslim atas muslim yang lain, dan tidak terjadinya kezaliman satu dengan yang lain, ya, adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan pada Haji Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha ala hal qad balagt. Naam, qala Allahu mashhad. Naam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta kalian satu dengan yang lain, wa a'radakum, dan juga kemuliaan kalian satu dengan yang lain, haramun alaikum, haram atas kalian. Tidak boleh seorang menumpahkan darah saudaranya, mengambil harta saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, haram. Kahurmati yaumikum hadha, seperti mulianya hari kalian ini, yaum Arafah. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, wa huwa min ashhuril hurum. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini. Naam, di negeri haram. Ini di antara faedah kita mempelajari kaidah ini, ya, adalah, ya, menjaga hukuk al-muslimin, hukuk an-nas, ya, dengan itu akan selamatlah seorang dari kezaliman dan akan sempurnalah hak, ya, tersampaikan kepada yang berhak. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimahun rahimahumullah, sedikit pembahasan tentang kaidah yang biasa disebut oleh para ulama, al-mashghul la yushaghal. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.